Saya umur 23 tahun. Pilihan raya tahun ni saya boleh ngundi dah. Acu khabar. Cara nak ngundi. Maknalah saya orang baru nak ngundi. Takut salah pakoh. Jawabnya bukan payah. Neh. Nak nikah lagi payah daripada nak ngundi. Ngundi ni pergilah. Nak kita tengok lu nama kita kat mana. Sekolah atas tu. Mugi atas tu. Mu jangan pergi Kuala Berang. Mana pasal itu sekolah tu mugi Kuala Berang. Balik awal mu. Nah, pergi sekolah atas tu beri IC. Nah tak? Bila beri IC dia pun tengok cek IC. Ada nama. Dia pun toreh nama. Boleh ngundi. Faham? Tu aja. Jadi nak pakoh tu pakoh. Dia ada kotak untuk pakoh dalam. Mu jangan pakoh atas logo bulan. Tak balik awal gitu. Neh. Contohlah kalau pak kita dia ada lambang bulan. Lambang bulan sebelah, lepas tu dia buat kotak kosong sebelah. Pakoh kat kotak kosong tu jangan wi kena kotak tengah je. Jangan raik. Pakoh. Raik tak kira dia nak pakoh. Olek tengok pada raik kira kok. Neh. Jadi itulah contohnya. Ni logo bulan. Ni kotak kosong pula mu pakoh sini. Tak kira lah kat mana ada bulan belah tu je mu pakoh. Orang lain mu jangan cara. Faham? Betul tak? Gitu takut salah. Neh. Jadi kalau katakan mu maknanya suka hak parti lain lah. Lagu pendek segi lambang ni, lambang ni. Nimbang. Jadi mu nak pakoh dia, silakan. Tapi pakoh kat kotak bulan juga. Neh. Dia kena gitu. Nak. Ada soalan lisan tak?